Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Terlahirnya orang-orang profesional dan cerdas anak-anak bangsa tiada lain buah dari kegigihan serta ketulusan guru-guru Indonesia. AKBP Lukman Syafri dan Del Malik SIK bertepatan Dirgahayu PGRI dan Hari Guru Nasional ke-75 mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Lukman Syafri dan Del Malik SIK, Kapolres Kuningan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Semoga PGRI tetap jaya dalam mewujudkan guru yang profesional dan bermutu menuju SDM Indonesia unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Profesi paling mulia dan banyak menghasilkan orang mulia itulah keikhlasan Dewan Guru. Jangan lupakan doa mulia untuk mereka guru tercinta kita. Ihsan undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.